harapku dan inginku kau ada di sana. Setiap langkahku dan inginku kau ada di sana. Mungkin suatu saat nanti kau dan aku bersama, berdua kita jalin kasih dalam satu ikatan cinta. Oh Tuhan tolong jaga dirinya di sana. Aku di sini kan menunggu hingga diriku dan dirinya. Dan dia.